اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. إخوان دعاة وأساتذة yang dimuliakan Allah, kita akan membahas dan bahasan ini berakhir virus ilmu. Virus ini berbahaya. Komputer saya juga kena virus. Sekarang tak kena, bisa dibuka. Nah, yang pertama kali adalah ilmul yaqdah. Apa yang dimaksud ilmul yaqdah? Di antara ilmu malam ta'lam, kau klaim tahu apa yang tidak engkau ketahui, atau hebat di dalam sesuatu yang tidak kau kuasai. Maka kalau itu ada dalam pribadi anda, maka ilmu anda sedang kena virus, bukan virus berontak, tapi lebih dari itu. Hijabun kasifun anil ilmi, itu akan menjadi kabut tebal menghalangi ilmu sampai ke antum. Ini satu. Jadi ilmu yaqdah, bukunya dikasih enggak, Pak? Loh. Kemudian virus yang kedua, ihdar an takuna abashibrin. Hati-hatilah kamu menjadi Abu Syibr. Siapa Abu Syibr? Orang yang mengenal ilmu hanya setengah-setengah. Maka orang yang bodoh betul lebih baik daripada setengah bodoh, dan orang gila betul lebih baik daripada setengah gila. Ini merepotin. Makanya ilmu itu ada tiga lapis. Lapisan pertama membuat pelakunya sombong, baru mengetahui pantainya. Lapisan kedua membuat pemiliknya tawadhu. Semakin ke tengah, semakin dalam. Dan lapisan yang ketiga, tidak tahu apa-apa. Setelah kita menyelami semua ilmu, ternyata ilmu yang saya miliki sangat sedikit. Gimana, Pak? Sudah cukup? Dengan demikian, لو رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لن تقدم على أجد في الفتوى. Kalau engkau mengetahui diri kamu bodoh, maka tidak akan berani mengeluarkan fatwa. Kalau memang seperti itu, anda sudah mengetahui kadar antum. Tapi orang bodoh yang tidak tahu kebodohannya akan nekat untuk mengeluarkan fatwa. Nomor tiga, at-tasaddur qabla ta'ahul, nampang sebelum ahli. Dokter yang belum lulus buka praktek akan merusak pasien. Bengkel belum lulus ujian sudah buka praktek perbengkelan akan merusak motor mobil. Maka seorang talibul ilmi buka praktek sebelum ahli, maka akan menghancurkan agama dan umat. Dan orang tersebut kalau tetap bandel, mencoba untuk nampang sebelum ahli, maka akan kena 3-4 penyakit. Ijabul wudhu nafsihi, dia akan bangga dirinya. Bahkan dia memandang dia adalah alimul ulama. Alimul ulama itu sudah paling berat. Padahal di Indonesia sering disebutkan alim ulama. Tahu enggak, Mas? Alim ulama. Alimnya orang alim. Alimul ulama. Alimnya di antara para ulama. Itu. Kemudian anna dhalika yadullu ala adami fikri wa ma'rifati bil umur. Orang yang seperti itu menunjukkan ketidakfahamannya, ketidaktahuan terhadap perkara. masalah agama. Dan yang ketiga, nampang sebelum ahli akan melazimkan kita bicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, bicara agama tanpa dia punya dasar latar belakang ilmu dalil. Dan yang keempat, ini yang paling berbahaya. Orang yang nampang sebelum ahli pada umumnya sulit untuk menerima kebenaran. Sulit. Karena dia sudah merasa paling pandai, paling pintar. Apapun kebenaran yang datang akan dia tolak. Alasannya sepele. Kalau dia terima itu kebenaran, dianggapnya merendahkan dirinya, membongkar ketidaktahuan dia, membongkar kebodohan dia. Itu alasannya. Wah, kalau saya terima nasihat ini berarti selama ini anak salah. Wah, kalau salah berarti anak ini bodoh benar. Wah, kalau bodoh benar ketahuan orang yang sudah ngaku pinter, kan repot itu. Makanya berusaha semaksimal mungkin untuk nolak kebenaran karena dia sudah benar. Karena kalau dia menerima kebenaran berarti selama ini anak bodoh, anak salah, anak tidak tahu. Bahaya ini, kebongkar rahasia saya selama ini. Dan memang masyarakat akan membaca, masyarakat akan membongkar sendiri bahwa dia itu sebetulnya tidak tahu. Walaupun selama ini masyarakat dibodoh-bodohi dan ikut, setelah ketahuan belangnya itu dengan satu masalah dia tidak tahu, akan membuka aib seluruhnya. Oh, selama ini orang ini ternyata rendah banget. Itu. Kemudian at-tanammur bil ilmi, sok jadi macan ilmu. Sila pada batul masih kaya. Begitu juga raja hutan masih punya wibawa, tapi berpura-pura menjadi macan ilmu sangat tidak asyik untuk didengar. Bahkan dia bangkrut, orang yang paling terhina dan orang yang paling rendah. Ya, wa hadza min waqi katsirin wa ma'an an wa talabatul ilm, ini banyak kita temukan. Ya, ya'tul insan bimas'alatin minal masail wa yadhahuha wa yuhaqquha bi adillatiha wa munaqashatul ulama 'aliman yusyaru ilayhi bil bayan. Ada orang yang bisa membahas satu masalah, dua masalah, bisa menghadirkan dalil-dalilnya secara baik, langsung ditunjuk sebagai orang alim. Jelas ini merupakan hal yang haram. Qala kayf limadha najibu ala qawli nabi kaza wa an qawli fulan bi kaza wa yujibu bil adillati allati kana ya'rifu al alim wa lidhalika tajidu al azam yatahaddas wallahi fulan al bariha jalisun ma'a fulan kabir al ulama wa abhamuhu fil mas'alah wa sara kabirun min kibar al ulama. Dengan dia pandai ngomong, bisa membedah satu masalah langsung dengan gampangnya, orang-orang awam mengatakan, wah itu alim hebat banget, dia sangat piawai, sangat pandai, sangat banyak titel-titel yang diberikan. Padahal kadang-kadang dia nyontek, kadang-kadang dia ngapal, ditanya masalah lain belum tentu bisa. Hal ini banyak terjadi di kalangan orang-orang awam. Intinya termasuk virus ilmu, sok jadi macan mimbar, singa padang pasir ilmu, padahal ilmunya masih rendah. Termasuk juga virus ilmu tahbirul kaqad. Itu istilah kalau kita kasarnya, dai kagetan. Kenapa dikatakan dai kagetan? Dia tidak mengukur kemampuan dan siapa dia menulis banyak kitab. Yang penting besar, yang penting mongkok. Dikiranya kalau kitab besar menunjukkan besarnya yang menulis. Tapi ternyata bila sekalian kalau kita baca kitabnya enggak mutu, itu namanya tahbirul kafat, tinta yang tidak bernilai, tinta yang kosong dari hikmah, kosong dari ilmu, kosong dari makna. Ini kan banyak sekarang orang bangga telah menulis sekian buku, sekian buku, sekian buku, tidak memandang manfaat atau tidak, bobot kitabnya ada atau tidak. Makanya di sini Al-Khatib mengatakan man sunna faqad ja'ala aqwal 'ala qadatin ya'diduha 'ala an-nas. Siapa yang sudah berani nulis, berarti dia telah meletakkan pemikiran yang dinampan, yang siap untuk diroyok orang, yang siap untuk disambar orang. Artinya siapa yang nulis harus berani untuk dikritik. Ya kalau ada orang sekarang ini cekak hati, siut dada, picik pikiran, tidak mau dikritik, ya jangan nulis. Tulisan Anda yang siap Anda go public, dibaca oleh siapa saja, artinya Anda telah meletakkan pikiran Anda di sebuah nampan yang siap untuk dikeroyok, dimakan oleh siapa saja. Yang enak akan ngomong enak, yang kepedesan akan ngomong masakan ini enggak enak. Tergantung komentar sesuai dengan kemampuan dia mencerna, memahami dan membaca. Dia akan komentar, wah masakan ini enak, wah masakan ini kurang asin, wah persis seperti makanan. Kemudian mautibuka man wahama min sab man sabakoka iza zafarta bi wahmin di alibin falatafrah bihi di habbin minhu walakin atrah bihi di tasfihil mas'alah faqad فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إيمان إلا ولو أغلى. Tolong dicamkan, jangan cepat puas melihat kesalahan orang. Siapa yang memiliki sikap puas ketika ada orang salah, maka orang tersebut telah terkena virus berbahaya. Ada sebagian dai, ustaz, ulama puas kalau ada orang itu salah. Bahkan kepuasan kita bisa meluruskan kesalahan, bisa menunjukkan bahwa mana yang benar. Jangan puas ada orang salah. Beda dengan orang yang puas bisa meluruskan kebaikan, bisa meluruskan masalah yang salah, dengan orang yang puas dengan kesalahan. Orang yang puas dengan kesalahan belum tentu meluruskan, memperbaiki, menunjukkan mana yang benar. Bahkan cenderung akan nyebrang kesalahan sebagai alat untuk menjatuhkan orang yang salah. Tapi orang yang sekarang ini puas ketika bisa membenahi, meluruskan dan menjelaskan mana yang benar, dia akan menjadi penasihat yang baik. Karena orang yang objektif di dalam otaknya akan tertanam, tidak ada seorang alim pun yang tidak punya salah. Oh, makanya Rasul menjamin jika syahadul hakim fa asaba falahu ajran, jika ada hakim ulama berijtihad benar mendapatkan dua pahala, fa in aqta'a falahu ajrun wahidun, kalau salah mendapatkan satu. Enggak ada. Bahkan ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang kitab-kitab yang bermasalah, apa kata dia? Biarkan agar menjadi bukti bahwa tidak ada kitab yang tidak ada salahnya kecuali Quran. Artinya dari sekalian, adanya kitab yang salah bukan berarti tidak dibenerin. Adanya kitab salah menunjukkan bahwa yang benar itu cuma Quran. Dan Allah ingin membuktikan kepada hambanya bahwa yang benar itu cuma Quran. Dan hadis lain itu bisa salah. Dengan demikian, jangan bangga dengan kesalahan orang, sehingga kita akan banyak mencela orang, ini orang, jadi akhirnya nanti Pak, akhirnya ingin mengobati orang kena penyakit pilek dikasih obat patek, ingin ngasih obat orang penyakit perut dikasih penyakit batuk. Ya. Awalnya nampaknya dia ingin meluruskan kesalahan, tapi orang itu kalau sudah puas dengan kesalahan orang, itu ingin gayanya mas mau membenahi, mau ngasih obat lah. Ternyata bukan obat cocok untuk dia. Dia kena penyakit gigi kok antum kasih perut. Tuh. Kemudian terus syubhat la taj'al qalbaka kal-infinjana tatalaqqa ma yaruddu 'alayha wastanid itharata syubha wa itharuha 'ala nafsika aw ghayri fasyubha khattatatun wal qulubu dha'ifatun waqtir man yalqaka hamalan al-khatab al-mubtadi'ah. Janganlah jadikan hati antum, ya, hati antum seperti bunglon yang terpengaruh setiap kita itu tinggal di situ. Artinya setiap syubhat yang datang selalu ditanggapi, selalu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Oleh karena itu hendaknya hati kita ini kita pelihara dari syubhat. Karena subhatu khattafatun, subhat itu menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu sangat lemah, maka jangan cepat-cepat untuk nanggepin segala yang menarik sebelum antum ukur benar-benar dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, yaitu sahabat, tabi'in dan imam-imam sunnah kita. Kemudian selanjutnya, ihdharul lahan, hati-hati lahan, artinya cacat di dalam bicara. Ini termasuk juga virus. Seorang da'i kalau bicaranya fasih, berbahasa Arabnya fasih, maka orang akan memperhatikan ceramahnya, petuahnya dengan baik, walaupun yang disampaikan sederhana. Tetapi kalau antum lihat, walaupun orang tersebut alim, ilmunya banyak, tapi kalau bicara enggak bisa, sulit untuk berlagak di dalam berdakwah. Makanya hendaknya antum benahi kalau memang bahasa Arab nahwu sharofnya, kalau memang bahasa Indonesia tata bahasanya, kapan kita menggunakan kalimat tidak, kapan kita harus menggunakan kalimat belum. Contoh, ketika kita ditanya, mas, gimana, udah makan? Saya tidak makan. Artinya? Artinya apa, mas? Iya. Setelah itu, makanan udah siap, ikut makan loh, mas. Katanya tidak makan. Loh, anak itu maksudnya belum makan. Ngomong dong, belum makan berarti kalau ada kesempatan makan, makan. Loh gitu kan? Perlu menjaga lahan agar kita tidak kepleset, agar kita tidak keliru ngomong. Kalau kelirunya ini tidak ada masalah, kalau kelirunya bahasa agama, bahasa ceramah, bahasa pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah, jamaah bisa salah faham. Jamaah bisa salah faham. Contoh aja, ada orang yang menerapkan makruh dalam bahasa akidah dengan makruh dalam bahasa fikih disamakan. Contoh bid'ah makruhah dianggapnya seperti apa? Jengkol makruh. Loh, kalau jengkol makruh boleh dimakan, abdulnya ditinggalkan. Kalau begitu bid'ah makruhah dilakukan enggak apa-apa. Beda bahasa makruh dalam masalah akidah dengan bahasa makruh dalam fikih. Itu jengkol makro, petai makro, insya Allah kalau antum mau sholat saja dihindarkan, ketemu orang dihindarkan, tapi aslinya mubah. Tapi kalau bid'ah makruhah sama, walaupun tingkatan dosanya beda, itu aja harus total ditinggalkan. Hati-hatilah terhadap Israiliyat kontemporer. Apa Israiliyat kontemporer? Pendapat, kaidah, pemikiran-pemikiran yang kita ambil dari orang-orang orientalisme non-muslim sekarang. Kalau zaman dulu orang dilarang untuk mengambil riwayat-riwayat ngawur dari Yahudi Nasrani yang disebut dengan Israiliyat. Mas, tolong dicamkan Israiliyat kuno, bisa saja cerita Nabi Isa Musa. Sekarang ada Israiliyat baru yang juga muncul sama dari orang Nasrani Yahudi yang membias dan mengandung racun lebih berbahaya. Contoh Israiliyat dari Adam Smith, prinsip ekonomi apa? Mengorbankan modal sekecil-kecilnya, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Itu kan Israiliyat yang sudah berkembang di masyarakat, sehingga mempengaruhi gaya berbisnis, berdagang orang-orang muslim. Dengan cara apapun, modal sedikit yang penting untung gede. Akhirnya apa? Jualan mie ayam, dagingnya tikus. Terpengaruh oleh Israiliyat, Israiliyat kontemporer. Dan masih banyak teori-teori lain yang dilempar oleh orang-orang orientalisme Yahudi Nasrani yang mirip posisinya seperti Israiliyat dulu yang diambil oleh sebagian kaum muslimin dari orang-orang Yahudi Nasrani dari kitab-kitab mereka. Sama, makanya hindarkan, jangan sampai kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Israiliyat yang dilempar oleh orang-orang non-muslim. Contoh aja sekarang Israiliyat yang paling dahsyat adalah semua agama benar. Itu, ini Israiliyat, ini kafir. Ya, kita di dalam bermuamalah tidak perlu agama, bernegara, berpolitik tidak perlu agama. Ini Israiliyat baru yang bukti banyak tokoh-tokoh Islam terpengaruh. Selevel Gus Dur terpengaruh, apalagi yang awam. Dan semua sisi ada Israiliyatnya. Ada Israiliyat di bidang akidah, di bidang muamalah, itu sampai Israiliyat yang berkembang di kalangan muda sampai sekarang tertanam dengan baik dan sudah banyak dilakukan dan diyakini oleh remaja hamil di luar nikah tidak bermasalah. Yang penting satu sama lain saling setuju dan dilakukan suka sama suka. Coba bayangkan diri sekalian, orang sudah berzina, melakukan aib dengan mudah dilepas karena adanya kesepakatan. Itu coba, kesepakatan untuk damai, yang penting lapor 24 jam sekali. Loh, kok dilap? Emangnya sekarang orang sedang mengelapan barang apa? Ini sudah berat. Kalau sudah nikah sama nikah kan dirajam sampai mati karena terpengaruh Israiliyat tadi. Udahlah, yang penting sepakat suka sama suka, ridho berridho. Nah, dihukum kalau memperkosa, itu pun setelah berbagai macam argumen untuk menolak supaya tidak dihukum. Kemudian termasuk juga virus. Ilmu adalah ihdaril jibal bizanti, hindarkan debat kusir, debat untuk menang, debat untuk gaya, debat untuk menonjolkan diri, bukan mencari kebenaran. Ini hendaknya dihindarkan. Kenapa dikatakan debat Bizanti? Orang-orang Bizantium dulu itu debat seperti itu, dia sudah susah payah mengalahkan musuhnya. Setelah musuhnya kalah, ngomong apa? Sebetulnya saya tidak meyakini apa yang saya bilang. Kan kacau banget itu. Kemudian ini termasuk juga virus yang berbahaya, la ta'ifiyata, tidak ada kekelompokan, hizbiyah, tidak ada hizbiyah, ya'tidul wala'u wal bara'u 'aliha, tidak ada hizbiyah, tidak ada kekelompokan yang wala'u bara'u kita dasarkan atas dasar itu. Saya berloyal atas dasar seragam organisasi, saya berbaro atas dasar organisasi. Bahkan hadirin sekalian, hizbiyah sekarang ini sudah menjadi penyakit dakwah. Sehingga banyak orang-orang yang menolak kebenaran karena yang membawa kebenaran bukan gurunya, bukan tokohnya, bukan dari kelompoknya. Ini kan berbahaya. Padahal nasihat itu dari mana saja. Karena sekarang sudah dibatasin, ini jamaah bulan, ini jamaah bulan, ini jamaah bulan, satu dengan yang lainnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kegembiraan, kepuasan dia bukan karena dia telah menemukan kebenaran, tapi dia telah menemukan jati diri organisasi itu. Si fulan bangga dengan merek simbol organisasinya, prinsip organisasinya, walaupun prinsip tersebut bertentangan dengan Quran Sunnah. Ya, ada yang menjadikan tahlilan sebagai simbol organisasi ini. Jadi kalau namanya tahlilan milik organisasi ini, yang lainnya enggak merasa memiliki. Kalau sekarang urusan keluar-keluaran milik organisasi ini, selain ini tidak berhak untuk keluar. Yang ini punya dikir, enggak berhak untuk berdikir kecuali si ini. Yang ini bagian ngurusin partai, kayaknya enggak punya partai yang Islami kecuali dia. Jadi terkotak-kotak, terbagi-bagi hizbiyah yang mematikan amal usaha Islam. Yang benar, yang sahih, kita jamaah yang satu. Jamaah yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah berpijak pada tanasuh alal birri wa taqwa. Ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian selanjutnya, nawaqid hadhihi hilyah, hal-hal yang membatalkan hilyah, ya, hiasan yang kita bahas kemarin. Jadi pembahasan tentang masalah hilyah talibul ilmi akan batal. Ya akhi, waqad Allah wa iyyakal atharat, semoga Allah menjaga kami dan kalian dari ketergelinciran. In kunta qara'ta masalan min hilyati talib wa azabihi, kalau kita sudah membaca hiasan-hiasan talibul ilmi, adab etika talibul ilmi, wa 'alimta ba'dan min nawaqidiha, dan anda sudah tahu hal-hal yang membatalkannya, fa'lam anna min a'dami khawarimiha al-mufsidah, ketahuilah hal yang paling cepat merusak adab etika talabul ilmi tadi, antara lain satu, ifsa'u sirri, gampang membongkar rahasia. Siapapun pak, kalau kebiasaan membongkar, mengobrol rahasia orang lain, diri sendiri akan merusak semuanya. Ilmunya rusak, adab etika yang lainnya rusak. Maka jaga rahasia di keluarga dan orang lain, sehingga Ahnad bin Qais mengatakan, ada tiga perkara yang aku wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian mau mengikuti. Saya tidak mau datang ke penguasa kalau tidak dipanggil untuk diperlukan. Yang kedua, saya tidak mau campur tangan urusan dua orang kalau tidak dilibatkan. Dan yang ketiga, saya tidak menyebut-nyebut teman saya kecuali yang baik-baik saja. Siapapun yang duduk pernah di sampingku, tidak pernah aku sebutkan kecuali kebaikannya. Kemudian yang kedua, naqlul kalam min qaumin ila akhar. Seorang talibul ilmi, seorang da'i akan rusak sehebat apapun kalau punya kebiasaan mindah omongan. Ini dipindah sana, dipindah. Namibat. Rusak. Jadi seperti mirip kantor berita antara. Wadai informasi yang belum tentu sahihnya, langsung dipindah menjadi berita sandal. Wah, anda dengar si Ano udah nikah 4, padahal belum nikah, baru isu udah disebarin, dipindah sono, dipindah sini. Itu kemudian yang ketiga, as-salatu wal-lasana, pembual dan apa sih pak, sejenis pembual itu, pembual omong kosong, judes, pedes, apa ini? Bukan ngobrol, bukan. Jadi diri sekalian, pembual ya, enaknya itu pembual. Gimana? Pembual itu apa? Oh, ngomong awar ngidul yang tidak ada bernilai dan menguasai majelis. Kalau ngomong, menguasai majelis. Pengennya paling didengar, pengennya paling menguasai majelis, omongannya paling dipakai, karena merasa paling benar. Al-salafa. Terus kemudian pedus judus, kalau ngomong itu nyakitin. Itu bisa masuk ke seluruhnya dari kalimat as-salafatu wal-lasana. Ini juga akan merusak antum. Maka hendaknya kita tidak ngomong kecuali seperlunya dan tidak berbicara kecuali yang penting dan bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu la ya'ni. Wa kasratul mizah, banyak kurangan, ini juga merusak etika. Ya. Kadang-kadang kurangannya kebablasan. Kebablasan, contoh aja, gimana ya? Ada orang yang, mas, antum, gimana mas? Yang kuyonan, kebablasan, kadang-kadang setengah bohong, itu. Hah? Gimana? Iya, ada contoh-contohnya itu. Kadang-kadang dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi itu berat. Itu berat, ya. Kemudian waktu fi haditsin baina itsnain, masuk ke dalam pembicaraan dua orang yang tidak diikut sertakan. Ya. Ada orang bicara asik, tahu-tahu nyelonong. Nyelonong ikut ini. Sekadang-kadang sudah nyelonong kagak diizinin, menguasai omongan lagi. Ini jelek banget ini, jelek banget. Ya. Hendaknya kita tidak nyerang pembicaraan dua tiga orang yang kalau kita tidak dilibatkan, itu kebiasaan yang jelek. Wal hiddu, iri dengki, ini juga penyakit. Bahkan iri dengki di kalangan talabul ilmi da'i itu lebih berat. Di antara ulama lebih berat, ya, hasud, sehingga Rasulullah mengatakan, "Dabba'alaikum da'ul umami qablakum," telah mengelayuti ke dalam kalian penyakit hasud dan dengki. Dan kadang-kadang lebih berbahaya, hasud dengki di cover dengan istilah-istilah agama. Contoh saja, ada penjual toko busana muslimah sama aksesoris Islam dan buku-buku Islami. Karena mungkin lawan atau pesaing bisnisnya lebih laris, lebih banyak pengunjung, dilemparlah isu, mas hati-hati antum beli buku ke sana karena bukunya banyak yang enggak jelas. Enggak jelas apa Pak maksudnya Pak? Ya antum tahu sendirilah. Antum harus hati-hati menjaga agama itu. Jangan sembarangan. Buku beli buku itu antum kan enggak belajar kepada syekh. Kalau beli buku yang hati-hati, yang jelas, itu yang telah terseleksi, terus gimana? Ya insya Allah lah di toko buku ini, loh kan? Akhirnya ujung-ujungnya dagangan. Padahal muluk-muluk manhaj ini, ya, ujung-ujungnya jualan, jualan minyak, jualan busana muslim, itu dan itu lembut. Contoh aja diri sekalian, kadang-kadang perseteruan antara dua kiai yang dua-duanya bawa jamaah. Awalnya masalah pribadi yang dikafir dengan Islam. Yang sang kiai ini mengatakan hati-hati, dia itu sudah tercemar Wahabi, sudah tercemar aliran sesat. Padahal trik ada persaingan, ingin menjadi tokoh di mana. Mungkin masyarakat pada tempat itu mengikuti kiainya dalam rangka untuk mendengar dahirnya. Wah, kiai saya ini dalam rangka untuk membela tahlilan. Wah, kalau begitu kita dukung untuk musi dia. Padahal awalnya cuma trik permusuhan pribadi. Ini ya jadi. Kemudian sudan, kebiasaan sudan, buruk sangka ini juga berat. Makanya hendaknya kita itu sudan terhadap diri kita, husnudan sama orang lain. Kalau kita tidak, Kebanyakan kita sering suudzon sama orang lain, husnudzon sama dirinya sendiri. Maka Rasul memperingatkan, iyyakum wadh-dhanna, hati-hatilah terhadap sikap suudzon, fa inna dhanna akdzabul hadits, karena suudzon itu sedusta-dusta pembicaraan. Kenapa Pak sedusta dusta? Rata-rata orang yang suudzon menyimpulkan sesuatu salah, tidak sesuai dengan realita. Makanya Pak, semua orang yang suudzon akan mendapatkan kesimpulan tidak seperti yang aku duga. Itu. Makanya dicek dulu, insya'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kemudian juga dua mujalasatu muttabi'ah, nongkrong-nongkrong duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Yang karena tadi itu racun, subhat itu sangat menyambar. Makanya Imam Tawus pernah ketemu sama Mu'tazilah bersama anaknya mengatakan, wahai anakmu, anakku, sumbatlah telinganmu. Karena dia membawa subhat, sementara hati ini lemah. Nah, ini hendaknya diperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, mungkin ada yang tanya. Fadhal ya. Terus mungkin yang terakhir juga sebelum anak tunggu antum, pergi ke tempat-tempat haram itu dihindarkan. Ini juga perusak, perusak muru'ah, wirai dan adab. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, dilema yang dialami umat sekarang ini karena sudah langka seperti yang dikatakan, yang disitir Imam siapa ini, qad zadani ilma faqad zadani fahma bijali. Ini sudah langka sekali. Malah tahu sedikit menganggap sudah banyak. Soalan. Yang kedua, di abad modern ini karena kadung umat Islam apalagi yang perempuannya ingin namanya emansipasi, kesetaraan gender, sekarang malah tumbuh yang kebablasan. Seperti misalnya yang dikembangkan oleh Musdah Mulia sekarang ini. Siapa? Musdah Mulia. Siapa itu? Dokter yang dari pulang dari Chicago. Sekarang tinggal di mana, Pak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di barisannya Nur Faris Majid. Iya. Mereka sekarang sudah membuat kompilasi hukum. Kompilasi diingin setarakan hukum, kompilasi hukum Islam. Kalau dalam hukum Islam itu hukum waris, dan hukum Islam kalau ada orang yang murtad tidak menerima warisan di orang tuanya, tapi di situ dicantumkan walaupun sudah murtad masih ada hak dari perwaliannya. Kemudian perkawinan campuran antar agama masih boleh. Iya. Ini persoalan sekarang ini. Hmm. Ini ujung apa ya? Panglimanya yang perempuan yang Musdah Mulia, yang lakinya ya Ulil Albab Absar. Ulil Absar. Absar Abdullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui gerakan liberalia atau liberalisme adalah pembesaran misi dari sekularisme. Karena mereka kayaknya nampaknya kurang sabar mendapatkan hasil dari sekularisme yang lambat, yang setengah gagal, maka ia mencoba untuk menaikkan temperamen larinya agak cepat dengan isu liberalisme. Sehingga liberalisme ini sangat berbahaya. Dan mungkin kita bisa katakan penjajahan jilid keempat. Karena jilid pertama, yang ini juga misionarisme Kristen, jilid pertama mereka datang menjajah fisik. Kemudian kekayaan dibawa ke negerinya setelah diolah menghasilkan penjajahan kedua, investasi. Yang sebetulnya pabrik-pabrik yang mereka bangun di negeri itu pada dasarnya adalah modal yang dia ambil keruh ketika menjajah dulu. Ini jilid yang kedua. Jilid yang ketiga, hasil dari investasi ini dibuat untuk mendirikan lembaga-lembaga untuk mencekoki, siap untuk menjadi pionir di masing-masing negara yang dijajah. Muncullah penjajahan jilid yang ketiga. Nah, nampaknya ibarat kata orang sekolah, masa enggak ada alokasi kerjaannya? Mereka-mereka yang disekolahkan ini sudah lulus, diapakan? Maka tidak lain adalah dikembalikan kepada masing-masing negaranya dengan membawa misi tadi, liberalisme yang sekarang kita masuk kepada penjajahan jilid yang keempat. Dan ini lebih dahsyat, lebih lembut. Kenapa? Karena penjajahan tanpa perlawanan bahkan banyak mendapatkan dukungan. Kalau fisik banyak perlawanan, kalau yang kedua juga banyak permasalahan, ini banyak dukungan. Karena pembaca penjajahan otak pemikiran usul fikri itu lebih lembut. Oleh karena itu, seorang muslim harus tetap membentengi diri dengan agama yang kuat, pemahaman Al-Qur'an wa sunnah yang kokoh. Insya Allah tidak akan mempan. Tidak akan mempan. Ini hanya mempan di kalangan orang-orang yang lemah imannya, lemah ilmunya. Terus kemudian yang kedua, kita harus hindarkan dari sobat-sobat mereka kalau memang kita itu lemah ilmu. Karena sekali kita membaca subhat mereka, sekali kita coba-coba untuk buka kitab mereka, pasti satu dua subhat masuk ke otak kita. Karena subhat mereka datang dengan cara jalan logika dan ilmiah sekali. Contoh saja subhat yang dilempar oleh Ulil Absar seputar masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu masalah bisnis, masalah keduniaan itu harus logis. Harus logis. Memang betul, dagang itu kan logis. Logika. Ya, orang yang kerja begini, begini, begini, kan untung. Kalau begini, begini, enggak untung. Kalau memang bisnis sudah bisa didasarkan atas dasar logika, maka dengan akal manusia cukup untuk menetapkan aturan-aturan dagang, muamalah dan bisnis, tidak perlu agama. Baik, logis kan? Apalagi dia membawakan hadis didukung dengan hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kau lebih tahu tentang urusan dunia. Udah paslah. Subhat itu semakin kokoh di hati sebagian orang-orang yang awam. Masih banyak contoh aja subhat orang PKI. Allah itu sudah kuat, jangan disembah terus, jangan diperhatikan terus. Ente perhatikan ini, umat yang lemah, makhluk yang lemah. Udahlah, biarkan Allah itu puas dengan kebesarannya, puas dengan keagungannya, dan puas dengan kekuatannya. Gak usah, butuh apa Allah dengan kita? Enak kan? Dengan demikian, jangan mendengar subhat sebelum kuat. Ada lagi? Cukup? Insya Allah kita lanjutkan di forum nanti ujian. Dan ini adalah saripati daripada kesimpulan pemahaman. Dengan demikian, siapa yang paham sempurna setengah, maka akan bisa dideteksi secara kasar lewat jawaban-jawaban dari pertanyaan itu. Dan pertanyaannya tidak sulit, sangat mudah sekali, jawabannya aja yang sulit. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mengajari kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Selama pertemuan ini mungkin ada miskomunikasi, kekurangan dan yang lainnya, saya mohon maaf. Intinya prinsip at-tanasuh alal birri wa taqwa, at-ta'awun alal birri wa taqwa merupakan satu kelaziman antara kita semua. Dan saya berharap antum penyambung lidah kami, balighu anni walau ayah, falyuballighu syahidul ghaib, hendaknya menyampaikan yang hadir kepada yang tidak hadir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, kita ucapkan kepada Ustaz.